وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله عقيدة yang sahihah adalah satu-satunya cara untuk kita mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dalam hidup. Sebab di dalam akidah yang sahihah kita diajarkan untuk senantiasa menampakkan sikap at-taslim, penerimaan yang sempurna. Ada istilah ala rasuli al-balagh wa alaina at-taslim. Kewajiban rasul adalah menyampaikan, sedangkan kewajiban kita adalah menerima. Maka ketika kita memiliki keyakinan yang sahihah, akidah yang sahihah akan membuat hidup kita menjadi tenteram, tenang, tidak ribet. Tidak dipusingkan dengan logika, tidak dipusingkan dengan filsafat, tidak dipusingkan dengan akal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan sesuatu dalam Al-Quran, cukup diimani, diyakini. Kalau yang berhubungan dengan amal, diamalkan. Demikian halnya saat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan sesuatu dalam sabdanya, cukup diimani, diyakini. Kalau berhubungan dengan amal, diamalkan. Jadi rohah, merdeka. Tidak diperbudak oleh logika. Tidak dimain-mainkan oleh akal. Saat Allah menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, merenung, berpikir, kok bisa begini? Kenapa ini? Amintum man fis sama, misalnya ayat dalam Al-Quran, dipikirkan. Akidah yang sahih mengajarkan kepada kita untuk taslim, tampakan penerimaan yang sempurna. Itu akan membuat kita tenang, tumaknina. Apapun yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, cukup diterima, diyakini. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 112, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Lihat di sini. Bala man aslama wajhahu lillah, ketahuilah, siapa saja yang aslama wajhahu lillah, menampakkan penyerahan diri, penerimaan yang sempurna kepada Allah, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia melakukan kebaikan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala yang ada di sisi Rabb-nya. Kemudian apa kata Allah? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak dihinggapi rasa takut, tidak pula bersedih hati. Tenang, tenteram, nyaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Akidah yang sahihah ini adalah hablullah al-matin, tali Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat. Akidah yang sahihah adalah jalan yang mesti ditempuh oleh seluruh kaum muslimin, dan itulah yang akan menyatukan mereka. Jadi kalau bicara soal persatuan, kuncinya adalah ada dalam akidah yang sahihah. Persatuan apapun yang ingin diwujudkan menjadi sesuatu yang percuma jika tidak berangkat dari akidah yang sahihah. Harus dibenahi dulu akidahnya, disamakan dulu keimanannya tentang Allah, tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, tentang asma sifatnya, disamakan dulu. Kalau tidak sama sampai kapanpun gak akan pernah mungkin terwujud adanya kesatuan dan persatuan. Makanya saat Allah Azza wa Jal menghimbau agar kaum muslimin bersatu, apa kata Allah? Wa'tasimu bihabli. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Tali Allah itu adalah Quran dan Sunnah. Di dalam Quran dan Sunnah ada akidah yang sahihah. Ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa la tanaza'u, kata Allah. Jangan kalian berselisih, fatafshalu wa tadhhaba riyahukum. Kalian akan gagal, kalian akan kalah, wa tadhhaba riyahukum, dan kekuatan kalian pun akan sirna. Karena itu sekali lagi, akidah yang sahih ini hendaknya menjadi jalan seluruh kaum muslimin. Karena di situ ada kunci untuk bisa menggapai persatuan dan kesatuan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, akidah yang sahiha adalah akidah yang dapat melindungi kita dari segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Menyelamatkan kita dari ancaman api neraka. Akidah yang sahihah adalah akidah yang dapat menjauhkan kita dari segala macam bentuk fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ada banyak orang yang ketika akidahnya tidak kuat, mudah terkena fitnah, gampang terbawa oleh syubhat dan tertipu oleh syahwat wal'iyadzu billah. Akidah yang sahihah harus menjadi modal berharga bagi setiap kita. Sebab hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya fitnah. Bahkan setelah mati pun ada fitnah. Fitnah apa setelah kematian? Fitnah kubur. Jadi apakah fitnah itu akan berhenti? Enggak. Fitnah tidak akan berhenti. Setelah kita mati pun ada fitnah. Yang menyelamatkan segala, yang bisa menyelamatkan dari segala macam fitnah yang ada di dunia adalah akidah yang sahihah. Dan seseorang bisa selamat dari fitnah kubur juga karena akidah yang sahihah. Di alam kubur akan ditanyakan, man rabbuka, siapa rabbmu, wa man nabiyyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu. Pertanyaan-pertanyaan ini semuanya berhubungan dengan apa? Akidah. Bagaimana kita bisa menjawab ketika ditanya man rabbuka kalau kita tidak mengerti akidah yang sahihah, tidak mengenal Allah dengan baik? Bagaimana mungkin kita bisa menjawab ketika ditanya man nabiyuka wa ma dinuk kalau kita tidak mengerti akidah yang benar? Akidah yang benar mengajarkan kepada kita tentang hak-hak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akidah yang benar mengajarkan kepada kita tentang usul din, prinsip-prinsip agama. Bahkan di awal kita katakan bahwa akidah adalah fondasi agama. Enggak ada akidah, agama hancur. Karena pada prinsipnya semua urusan agama itu berhubungan dengan keyakinan dan hal yang diimani. Dan itu adalah akidah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, akidah yang sahihah dapat membebaskan kita dari rasa takut yang berlebihan dalam kehidupan dunia. Sebab akidah yang sahihah mengajarkan bahwa hanya Allah lah yang mengatur segala urusan. Kalau kita semua meyakini bahwa Allah yang mengatur segala urusan, maka tidak ada hal yang kita takuti dalam kehidupan dunia ini. Banyak orang yang sadar Allah mengatur segala urusan Allah, tapi masih saja ada rasa takut. Itu akidahnya belum kuat. Penting membekali diri dengan akidah yang sahihah. Akidah itu meliputi tauhid. Ketika kita sebut kata akidah, maka tauhid masuk di dalamnya. Secara pembahasan, akidah lebih meluas. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita akan sia-sia ketika kita tidak punya bekal akidah yang sahihah. Sebab akidah inilah yang akan menuntun kita. Akidah inilah yang akan membimbing kita. Akidah itu sesuatu yang tertanam di dalam jiwa. Atau bahasa mudahnya, tertanam di dalam hati. Sedangkan yang menggerakkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita adalah hati. Maka tidak jarang para ulama ketika berbicara soal akidah, masuk dalam bab ikhlas. Bicara soal tauhid, masuk dalam bab ikhlas. Semuanya berhubungan dengan hati. Seandainya kita tidak memiliki bekal akidah yang sahihah dalam hidup ini, maka kita akan menjadi orang yang rugi, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kata Allah, "Dzalika huwal khusranul mubin." Itulah kerugian yang nyata. Sebelumnya Allah jelaskan, "Uminan nas may ya'budullaha 'ala harfin." Ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah tapi posisinya di tepi. Ketika ditimpa kebaikan, mantap, kuat. Ketika ditimpa musibah, mundur ke belakang. Enggak kuat. Jadi kufur. Tidak lagi beriman. Jadi goyah. Khasirat dunia wal akhirah, itulah orang yang rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah kerugian yang sesungguhnya, kerugian yang nyata. Para ulama telah menyebutkan akibat yang buruk saat kita tidak punya bekal akidah yang sahihah dalam hidup ini. Di antaranya yang pertama adalah kita akan merasakan kesempitan dan tidak akan pernah merasakan ketenangan dan ketentraman. Ini yang pertama. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya di Quran surah Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." "Wa man a'rada 'an dzikri," barang siapa yang berpaling dari peringatanku, lihat kata Allah. Berpaling dari peringatanku, apa peringatan Allah? Peringatan Allah adalah semua yang tertuang dalam kitabnya. Dan semua yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut keyakinan, keimanan. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Di dunia tidak tenang, tidak tentram. Di akhirat jelas disiapkan azab oleh Allah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," kami akan bangkitkan dia. Kami akan kumpulkan dia bersama dengan segenap manusia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, mengapa engkau jadikan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira," padahal dulu sewaktu di dunia aku bisa melihat. "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha," itu semua disebabkan karena ketika datang ayat-ayat kami kepadamu, kamu melupakannya. "Wa kadzalika al-yawma tunsa," dan pada hari ini kamu akan dilupakan. Maka jangan sepelekan persoalan akidah. Akibat yang pertama adalah kita akan merasakan kesempitan dan jauh dari ketentraman dan kenyamanan. Yang kedua, kata para ulama adalah al-ananiyah. Al-ananiyah. Siapapun yang tidak memiliki bekal akidah yang benar dalam hidupnya, maka ia akan ditimpa sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit ananiyah. Apa ananiyah? Egoisme. Tidak pernah peduli dan tidak pernah berpikir apakah yang dilakukannya itu baik atau buruk. Ini bahaya penyakit ini. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang nas'alullah tabaraka wa ta'ala as-salamata wal-afiyah ditimpa penyakit yang seperti ini. Banyak yang sudah tidak peduli lagi dengan semua yang diucapkan, semua yang diperbuat. Tidak lagi memikirkan apakah yang diperbuatnya itu melanggar norma-norma syariat atau tidak. Ingat, ini semua diakibatkan karena tidak memiliki akidah yang sahihah. Menjadi tidak karuan hidup. Padahal mengetahui tujuan hidup itu hal yang penting. Banyak orang yang ketika dilontarkan pertanyaan sederhana sebenarnya soal tujuan hidup itu masih kebingungan. Atau dilontarkan pertanyaan soal apa sih kewajiban pertama yang harus kita lakukan itu masih kebingungan. Padahal jawabannya adalah akidah. Jawabannya adalah tauhid. Wa awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhid, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kewajiban pertama yang dibebankan kepada setiap hamba adalah ma'rifatur rahman bitauhid, mengenal Allah dengan tauhid. Dan ini akidah. Bukan berfikir, bukan merenung, bukan melakukan amal sebanyak-banyaknya, bukan ini, bukan itu, tapi tauhid, akidah di kewajiban pertama. Ketika seseorang mengetahui apa yang menjadi kewajiban pertamanya, maka dia akan tahu apa tujuan hidupnya. Sangat miris kalau ada seorang muslim yang belum mengerti sampai saat ini apa tujuan hidup. Padahal Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepada Allah. Dan semua kata ibadah di dalam Al-Quran mengandung artian tauhid, akidah. Yang ketiga, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, akibat dari tidak membekali diri dengan akidah yang sahihah adalah wuqu' fil jarimah, terjerumus ke dalam berbagai macam pelanggaran, kejahatan, dosa, kemaksiatan, dan perkara-perkara yang buruk. Karena sudah tidak ada kendali, sementara akidah yang sahihah itu sesuatu yang bisa mengendalikan kita. Ketika kita tahu, ketika kita yakin bahwa Allah senantiasa ada, Allah senantiasa mengawasi kita, pengetahuan Allah bersama dengan kita dimanapun kita berada, maka ini akan membuat kita berpikir sejuta kali atau bahkan berkali-kali untuk melakukan pelanggaran dan kemaksiatan kepadanya. Kalau kita tidak punya keyakinan yang seperti ini, berarti kita lepas kendali. Ketika kita lepas kendali, apa kata Allah? Kal an'am bal hum adall. Seperti binatang, bahkan bisa jadi lebih sesat daripada binatang, waliyallahu billah. Binatang tidak diberi akal, kita dikasih akal. Kalau soal perasaan, binatang dikasih perasaan, kita dikasih perasaan. Tapi kadang-kadang kita melanggar perasaan kita sendiri. Kenapa? Karena lepas kendali. Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah intisyarul baghdha, tersebar luasnya kebencian. Tersebar luasnya kebencian. Akidah Islam, akidah yang sahihah, mengajarkan kepada kita soal bagaimana seharusnya kita membenci sesuatu. Ada pembahasan al-hubb fillah wal bughd fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ada pembahasan al-wala wal bara. Kalau kita tidak membekali diri dengan hal ini, maka kebencian kita adalah kebencian yang membabi buta. Kadang-kadang pihak yang seharusnya dicintai, dibenci. Pihak yang seharusnya dibenci, dicintai. Bahaya. Sementara dalam Al-Quran, Allah mengatakan, لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. Kamu tidak akan mendapati ada suatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kemudian memberikan kecintaan kepada mereka-mereka yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasul-Nya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Awthaq 'ural iman al-hubb fillah wal-bughd fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Akidah yang sahih itu memberikan bimbingan kepada kita bagaimana seharusnya ketika kita mencintai dan bagaimana seharusnya saat kita membenci. Bila tidak ada ini, maka kecintaan kita akan membabi buta. Kebencian kita pun akan sama seperti itu. Padahal soal kebencian dan kecintaan ini ada aturan mainnya dalam agama. Dan ini berhubungan dengan akidah. Salah mencintai suatu kaum bisa fatal. Salah membenci suatu kaum bisa fatal. Selain itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, akibat lainnya adalah kita akan jatuh ke dalam berbagai macam khurafat. Awham. Hal-hal yang tidak jelas asal-usulnya. Kita akan meyakini hal-hal yang dilarang di dalam Islam untuk diyakini. Kita akan percaya kepada hal-hal yang Islam justru melarang untuk mempercayainya. Wal'iyadu billah. Kalau seandainya kita tidak punya bekal akidah yang sahihah, bisa saja kita jatuh dalam penghambaan terhadap setan atau jin. Jadi intinya, orang yang tidak memiliki bekal akidah yang sahihah akan ada dalam kehidupan yang gelap. Tidak memiliki cahaya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, hal yang penting untuk kita perhatikan juga adalah waspada atau harus selalu waspada dari akidah-akidah yang rusak. Akidah-akidah yang batil. Akidah-akidah yang menjauhkan kita dari jalan Allah Azza wa Jal. Di antara ciri akidah yang batilah itu yang pertama adalah akidah yang la tatadammanu tauhid. Akidah yang tidak mengandung nilai-nilai tauhid. Akidah ahlul jahiliyah. Akidatul musyrikin, akidahnya kaum musyrikin. Dahulu mereka beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur. Namun hanya sebatas itu keimanan mereka. Dalam waktu yang bersamaan, mereka menduakan Allah dalam hal ibadah. Mereka beribadah kepada berhala, menyembah patung, pohon, batu, dan semisalnya. Tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka keyakinan apapun, keimanan apapun yang tidak mengandung nilai-nilai tauhid di dalamnya, berarti keyakinan dan keimanan yang batil, bukan akidah yang sahihah. Akidah yang benar adalah akidah yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai tauhid, pengenalan terhadap Allah Azza wa Jalla. Selain meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, juga menghambakan diri kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, takut dari Allah. Segala macam ibadah diperuntukkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan musyrik. Satu sisi disebut beriman oleh Allah Azza wa Jalla, tapi di sisi lain disebut musyrik. Mengapa bisa begini? Jawabannya adalah karena mereka hanya beriman kepada rububiyahnya Allah saja. Yakin Allah yang memberi rezeki, yakin Allah yang menciptakan, yakin Allah yang mengatur. Tapi dalam praktek ibadah, mereka jatuh dalam penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Meminta sesuatu kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang seperti ini bukan akidah. Sesuatu yang belum cukup bisa menyelamatkan seseorang. Nabi alaihi salatu salam dulu tidak hanya mengajarkan nilai-nilai rububiyah, beliau mengetahui bahwa kaum musyrikin pada saat itu mengerti soal itu. Yang didakwahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah soal uluhiyah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ini yang kemudian dapat penentangan dari kaumnya. Kaum musyrikin, ahlul jahiliyah pada saat itu meyakini bahwa sembahan itu banyak. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah saja, mereka protes. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah ilah-ilah yang banyak ini akan dijadikan sebagai satu ilah saja? Inna hadzal syai'un ujab. Ini perkara yang sangat mengherankan. Ada banyak pelajaran-pelajaran akidah, bimbingan-bimbingan akidah. Ingat, kalau tidak menyentuh soal tauhid sedikit pun, maka itu akidah yang batilah. Sekarang ini pelajaran akidah, pelajaran tauhid dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Dianggapnya sudah tidak relevan di zaman ini. Padahal tauhid sesuatu yang kita butuhkan sampai kita mati. Karena yang ditanyakan nanti bukan soal politik, bukan soal ekonomi. Bukan soal yang lainnya. Soal tauhid, soal akidah yang ditanyakan itu. Seperti yang tadi disinggung. Man rabbuka, waman nabiyuka, waman dinuka. Hati-hati kalau ada orang berbicara tentang agama, tapi kemudian mengesampingkan soal tauhid, menganggap enteng urusan tauhid, mengatakan bahwa ilmu tauhid bisa dipelajari dalam waktu 1 jam atau bahkan kurang dari itu. Hati-hati. Penting untuk kita yakini bahwa akidah, tauhid itu bukan soal wawasan. Tapi soal praktek nyata. Amal sehari-hari yang kita kerjakan. Soal itu. Sebab semuanya tidak terlepas dari akidah dan tauhid. Yang kedua, akidah yang batilah adalah akidah yang bertolak belakang dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gak ada keterangannya dari Al-Quran, tidak ada keterangannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya sebagian orang meyakini bahwa sosok tertentu itu diberi ismah, maksum, diyakini terbebas dari kesalahan. Atau meyakini sosok tertentu tingkatannya sudah selevel dengan Nabi. Ini jelas bertolak belakang dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penting bagi kita untuk mengukur segala sesuatu sejauh mana kebenarannya dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang sesuai dengan keduanya dibenarkan, yang menyelisihi keduanya berarti batil. Siapapun yang menyampaikannya, siapapun yang meyakininya, tanpa terkecuali. Kalau bicara soal contoh, banyak sekali. Hal-hal yang menjadi keyakinan dewasa ini, dan itu bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Salah satu ciri dari akidah yang batilah adalah bertolak belakang dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyinggung soal rububiyah, menyinggung soal uluhiyah, menyinggung soal asma wa sifat, enggak ada sumbernya dari Quran dan sunnah, berarti batil. Dan yang paling banyak terjadi penyimpangan yang berhubungan dengan akidah atau keyakinan adalah dalam bab asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ahlus sunnah, akidah yang sahihah, memberikan bimbingan pada kita tentang wajibnya mengimani nama-nama Allah, sifat-sifatnya, tanpa tahrif, tanpa merubah, tanpa tamtil, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tanpa takyif, menanyakan bagaimana bentuknya. Tanpa takwil. Mentakwil kepada makna yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. segala hal yang berhubungan dengan asma wa sifat yang tidak ada keterangannya dari kitab dan sunnah, berarti itu batil. Yang ketiga, aqidah yang batilah adalah aqidah allati tubna 'alal bid'ah. Aqidah yang dibangun di atas perkara-perkara baru. Tidak ada contohnya. Para salaf tidak memberikan contoh. Para sahabat, para tabi'in. Seperti misalnya tawassul di kubur salihin, tabarruk. Dan contoh-contoh lainnya. Akidah dan keyakinan apapun yang baru, yang belum pernah sebelumnya diajarkan wala dicontohkan, berarti batil. Akidah yang batilah penting bagi kita untuk mewaspadainya. Ikhwanabiddin rahimani wa rahimakumullah. Menjaga kemurnian akidah seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang termaktub di dalam kitab dan sunnah adalah hal yang penting. Apa yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan ini? Kata para ulama, yang pertama adalah at-tamassuk bima anzalallah ta'ala. Berpegang teguh kepada apa yang telah Allah turunkan, Al-Quran. Dan berpegang teguh kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni as-sunnah. Ini dijelaskan secara khusus oleh Allah dalam firman-Nya di Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ketiga, 43. Kata Allah, "Wastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim." Lihat. "Wastamsik billadzi uhiya ilaika," dan berpegang teguhlah kamu kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu. Innaka 'ala siratim mustaqim, sebab sesungguhnya engkau benar-benar ada di atas jalan yang lurus. Maka sampai kapanpun kita wajib mempertahankan akidah ini, akidah yang lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada perintah secara khusus dari Allah Azza wa Jalla untuk itu. Kata Allah, fastamsik, berpegang teguhlah, pegang kuat-kuat. Billadzi uhya ilaik. Jangan dilepaskan. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, peganglah kitab ini dengan kuat. Surat Maryam. Kalau bukan ahlu sunnah, siapa lagi yang akan menjaga kemurnian akidah? Ada kewajiban dari masing-masing kita untuk melakukan itu. Upaya. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya akidah dalam kehidupan kita, kita mengetahui akibat ketika kita tidak membekali diri dengan akidah yang sahihah, kita juga tahu bagaimana akidah-akidah yang batilah, maka kewajiban kita berikutnya adalah menjaga kemurnian akidah. Kewajiban kita itu mengikuti bukan melakukan inovasi. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikuti oleh kalian. Wa la tabtadi'u, tidak perlu kalian membuat hal yang baru. Dalam keyakinan, dalam keimanan sudah cukup. Faqad kufitum, kalian itu sudah dicukupkan. Agama ini sudah sempurna. Yang patut untuk kita lakukan adalah menjaga kesempurnaannya. Dari segala hal yang bisa mengotorinya. Dari akidah-akidah yang batilah. Dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Jaga. Caranya, berpegang teguh kepada apa yang telah Allah wahyukan. Quran dan Sunnah. Sejauh mana komitmen kita kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itu pula upaya kita dalam menjaga akidah ini. Semakin kuat komitmen kita, tamassuk kita terhadap kitab dan sunnah, maka seperti itulah upaya kita dalam menjaga akidah. Yang kedua adalah al-i'rad 'anil jahilin wal bu'd 'an mujal an majalisihim, berpaling dari orang-orang yang bodoh dan menjauhi majlis-majlisnya. Jauhi majlis-majlis mereka. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, فَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِئْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرْ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Ini himbauan Allah untuk kita berpaling dari orang-orang jahil yang kebiasaannya melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Istihza, penghinaan terhadap agama Allah, akidah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, upaya yang kita bisa lakukan untuk menjaga kemurnian akidah ini adalah melihat dan mengetahui kebinasaan yang menimpa umat-umat terdahulu karena menyimpang dari jalan yang lurus. Perjalanan yang telah mereka lalui itu hendaknya menjadi ibroh, pelajaran bagi kita betapa penting dan berharganya nilai sebuah keyakinan dan keimanan. Karena nyatanya banyak umat-umat terdahulu yang dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla karena keyakinannya yang batil, karena akidahnya yang menyimpang. Untuk itu penting bagi kita menjaga kemurnian akidah ini. Jangan sampai terkotori oleh kekufuran, kebid'ahan, dan hal lainnya yang bisa membahayakan. Berikutnya yang keempat adalah berdoa. Sebagai seorang muslim yang berakidah lurus, punya kesungguhan untuk menjaga akidahnya, penting baginya untuk berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan penjagaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dada. Baik. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, nampaknya kajian kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.